بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيارة sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. La di sini adalah la nafiyah lil jenis. Yang fungsinya adalah menafikan jenis. Seluruh jenisnya dinafikan dan ditiadakan. Dan tidak ada makna yang lainnya. At-tiyarah ismul masdar min tatayyara. Masdarnya adalah tatayyur. Isim masdarnya adalah tiyarah. Dan ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan, at-tiyarah dia adalah at-tasya'um. Menganggap sial. Dengan sesuatu yang dilihat. Atau dengan sesuatu yang didengar. Atau menganggap sial dengan sesuatu yang tidak dilihat dan juga tidak didengar, akan tapi diketahui. Maka semuanya itu masuk ke dalam keumuman. Hadis ini, wala tiyarah. Tidak ada di sana at-tiyarah. Di dalam hadis yang lain disebutkan la tiyarata fil Islam. Tidak ada tiyarah di dalam agama Islam. Wala tiyarah sama seperti pertemuan yang lalu, yang diinginkan di sini bukan nafiyul wujud. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menafikan atau meniadakan adanya. Tiyarah itu ada dan dilakukan oleh sebagian manusia. Di zaman jahiliyah sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Bahkan di zaman kita pun masih di sana. Banyak manusia yang terjatuh di dalamnya. Akan tapi yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini wala tiyarata. Yang dinafikan adalah ta'thiruha. Pengaruhnya, sehingga takdirnya di sini wala tiyarata mu'athiratun aslan, Tidak ada di sana tiarah yang bisa memberikan pengaruh sama sekali. Karena tiarah itu adalah sesuatu yang waham. Sesuatu yang hanya sekedar dugaan. Tidak dilandaskan pada sesuatu yang hakiki. Akan tapi hanya sekedar prasangka dan praduga. Sehingga sebab yang ada pada tiyarah itulah sababun wahmi. Sebab akan tapi hanya sekedar waham saja. Berbeda dengan lafaz yang sebelumnya. Wala adwa, tidak ada di sana penyakit yang menular dengan sendirinya. Artinya memang ada di sana sebabnya, sebabnya maklum. Sebab yang maklum maka itulah sababun sahih, sebab yang benar. Hanya saja kemudian dia memberikan pengaruh dengan sendirinya, itulah yang dinafikan. Adapun walatiyarota ini sama sekali. Tiarah itu tidak memberikan pengaruh dan dampak. Kekhawatiran yang itu hanya sekedar kekhawatiran. Sebab dari kekhawatirannya itu adalah sebabun wahmi, sesuatu yang itu hanya praduga. Was-was dari syaitan. Tidak dilandaskan pada sesuatu yang hakiki, yang nyata. Sehingga sebab yang mereka jadikan itulah sebab, padahal itu adalah sesuatu yang waham, maka inilah sababun batil. Maka itulah sebab yang batil. Mereka mengatakan ini hanya sekedar lantaran. Ini hanya sekedar sebab, menjalankan sebab. Bagaimana? Engkau katakan bahasanya inilah sebab, padahal itu bukan sebab. Yang kalian katakan itu adalah sebab, padahal itu hanya sekedar sesuatu yang waham. Hanya sekedar praduga dan sangkaan, tidak didasari dengan sesuatu yang nyata. Nah, sehingga inilah yang dinafikan. La tiyarota. Nah, yakni la tiyarota mu'adziratun aslan. Tidak ada di sana tiarah, apapun itu bentuknya. Tidak ada di sana yang bisa memberikan pengaruh dan dampak. Sama sekali. Satu pun enggak ada. Nah, dinafikan. Nah, sebab yang mereka anggap itu sebagai sebab. Dinafikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya sebab yang mereka sangka itu sebagai sebab, itu adalah sesuatu yang batil. Nah, sehingga dinafikan dan ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tiyarata. Nah, tidak ada di sana satu tiyarah pun. Nah, menganggap sial dengan sesuatu satu pun di sana yang bisa memberikan pengaruh, dampak. Sama sekali, enggak ada satu pun. Nah, dan ini syahid dari muallif rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini di bawah bab yang beliau buat. Nah, lafaz yang ini, wala tiyarota. Nah, wa qaluhu wala hamata. Hama. disebutkan oleh mereka para ulama, hamah itu dia adalah at-ta'ir al-ma'ruf yusamma bumah, burung yang ma'ruf diketahui di kalangan mereka orang Arab, yang dinamakan dengan bumah. Kalau dalam bahasa kita, burung hantu. Nah, hamah, burung hantu. Nah, dan dari mereka para ulama ada dua penjelasan tentang makna hamah. Makna yang pertama, hamah ini atau bumah adalah burung yang mereka orang Arab yatatayyar biha, mereka menganggap sial dengan keberadaan burung tersebut apabila hinggap di suatu rumah. Nah, apabila ada burung hantu hinggap di suatu rumah kemudian burung hantu berkicau atau berapa? Cari sendiri berapa ya. Nah, pokoknya berbunyi lah. Nah, maka mereka orang Arab menjadikan bunyinya burung di atas rumah tersebut dan keberadaannya itu sebagai suatu anggapan sial yang memberitahukan bahwasanya burung tersebut berbela sungkawa akan terjadinya kematian di dalam rumah tersebut. Nah, entah dirinya, pemilik rumah, atau dari kerabatnya. Nah, sehingga mereka menganggap sial dengan bunyi burung tadi. Wah, sial ini. Ada apa ini burung ini? Nah, menunjukkan ada nanti yang meninggal ini. Nah, entah dirinya atau salah satu kerabatnya. Nah, mereka menjadikan itu sebagai tanda dekatnya ajal. Nah, ini makna yang pertama. Nah, makna yang kedua, hamah itu adalah ta'ir al-ma'ruf. Nah, burung yang dikenal di kalangan mereka orang Arab. Akan tapi sebagian mereka meyakini hamah ini dia adalah burung yang muncul, nah, dari mayatnya seseorang. Nah, burung itu adalah tulangnya. Nah, tulang dari mayat seseorang yang terbunuh. Nah, akan tapi belum dibalaskan dendamnya. Nah, sebagian keyakinan mereka orang Arab. Nah, sehingga burung tersebut keliling malam sambil berbunyi. Maksudnya bunyi tersebut adalah meminta untuk dibalaskan dendamnya. Nah, balaskan dendamku, balaskan dendamku. Nah, keyakinan sebagian, yang tidak ada dasarnya sama sekali, ketakutan, akan tapi rasa takut yang di situ waham, tidak ada dasarnya dan kenyataannya, akhirnya menyeret mereka kepada perkara yang lebih akbar, terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sehingga kemudian muncul, menganggap sial dan sejenisnya. Nah, burung asalnya dari khurafat. Nah, burungnya dari tulang orang yang meninggal. Kalau di tempat kita dulu, kunang-kunang itu kukunya orang mati. Nah, akhirnya rasanya takut ya sama kunang-kunangnya. Nah, ini yang kemudian akan menyeret seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan tertentu, anggapan-anggapan sial, perbuatan-perbuatan tiarah. Nah, karena sebabnya sebab yang waham, Nah, bukan sebab yang hakiki. Nah, yang mereka katakan itu sebagai sebab, itulah suatu yang waham yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tiyarata, enggak ada tiaroh yang bisa memberikan pengaruh dan dampak sama sekali, satu pun enggak ada di sana. Naam. Qauluhu wala sofaro. Naam. Sofar ini juga salah satu keyakinan mereka ahli jahiliyah. Naam. Ditafsirkan oleh mereka para ulama dengan beberapa tafsir. Sebagian mengatakan sofar itu adalah marobun, penyakit. Nah, yang ada di perut. Nah, dan ini bisa menular. Nah, penyakit yang ada di perut dan itu bisa menular. Nah, namanya penyakitnya sofar. Nah, sebagian mereka. Nah, sehingga kalau sofar dengan makna yang ini, berarti dia diatofkan dengan adwa, itu pengatofan khusus diatofkan kepada yang umum. Adwa, penyakit menular tadi yang dinafikan di awal, umum. Nah, yang ini sofar lebih khusus. Nah, penyakit menular tertentu yang terjadi dengan mereka. Ini juga sama. Dinafikan adalah pengaruhnya memberikan dampak dan pengaruh binafsiha secara sendirinya. Nah, itu yang dinafikan. Nah, keyakinan jahiliyah. Nah, atau sofar di sana yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, sofar yang maknanya dia adalah syahrun minal asyhur. Dia adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan yang ada, yakni bulan sofar. Nah, yang mereka orang Arab yatatoyyar bihadas syahr, mereka bertatoyyur menganggap sial dengan bulan. Nah, ini termasuk tatoyyur bil ma'lu, menganggap sial dengan sesuatu yang diketahui. Nah, didengar juga tidak, dilihat juga tidak, tapi diketahui. Nah, terkadang mereka orang jahiliyah, nah, menganggap sial dengan binatang. Terkadang menganggap sial dengan burung. Terkadang mereka menganggap sial dengan hari dan bulan. Nah, ini contohnya sofar. Nah, mereka menganggap sial kalau di bulan sofar inilah bulan sial. Nah, sehingga tidak boleh di situ untuk melakukan hal-hal besar di dalamnya. Pernikahan enggak boleh. Khitan enggak boleh. Nah, hal-hal yang besar enggak boleh di bulan tersebut. Kenapa? Karena ini bulan sial. Kalau dilakukan pernikahan dilakukan bulan tersebut, nah, niscaya tidak akan meraih kebahagiaan di dalam pernikahannya. Nah, anggapan sial. Nah, dan ini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sofar, dan tidak ada di sana sofar. Nah, bulan yang di situ dianggap sial oleh mereka, enggak ada. Sofar itu seperti bulan-bulan yang lainnya, sama. Naam. Seperti bulan-bulan yang lainnya, sama. Naam. Tidak ada di sana yang namanya bulan sofar, yang di situ bulan sial. Naam. Bulan sofar sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Naam. Ini yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqad, keyakinan-keyakinan mereka orang-orang jahiliyah. Nah, sebagai bentuk larangan, walaupun penafian, akan tapi maknanya larangan. Nah, jangan meyakini keyakinan tersebut. Nah, sebagaimana yang diyakini oleh mereka orang-orang jahiliyah. Nah, namun mereka para ulama juga memberikan peringatan, jangan sampai lari. Nah, dari tatoyur kemudian malah justru terjatuh ke dalam kebid'ahan. Ingin menghindari tatoyur tapi justru malah terjatuh ke dalam kebid'ahan. Nah, sebagian orang mengatakan sofarul khair. Nah, bulan sofar, bulan yang baik. Nah, bulan yang bagus. Nah, untuk menghindari tatoyur, menganggap jelek dan menganggap sial dengan bulan Shofar tersebut, akan tetapi justru malah terjatuh ke dalam kebid'ahan, menganggapnya bahwa Shofar itu memiliki kekhususan, kebaikan. Dan ini yang seperti ini, untuk menetapkan bahwa bulan tersebut memiliki kebaikan-kebaikan dibanding bulan yang lainnya, yang seperti ini butuh dalil. Apabila enggak ada dalil, maka itulah suatu kebid'ahan. Nah, sehingga juga jangan sampai terjatuh dalam kebid'ahan. Bulan Shofar seperti bulan-bulan yang lainnya. Nah, نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا